بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita yang terakhir kemarin dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Adhkari As-Salati wa Ad'iyatiha, kumpulan hadis-hadis yang sahih yang memuat tentang zikir-zikir salat dan juga doa-doa yang disyariatkan untuk diucapkan di dalamnya. Dan pada pembahasan-pembahasan yang lalu beliau telah menyebutkan bahwasanya doa istiftah dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sebutkan ada dua bagian. Yang pertama ada yang sabit, telah tetap dari ucapan beliau, yang beliau baca pada solat-solat wajib, dan itu ada 6 lafaz. Kemudian yang kedua ada doa istiftah yang beliau biasa baca pada solat-solat sunnah. Ya, pada solat-solat sunnah, dan ini yang sementara kita baca, yaitu anwa'ul istiftah al-qawli fi solatil lail, yaitu berbagai macam doa istiftah atau macam-macam doa istiftah yang qawli, yang diucapkan oleh beliau langsung, fi solatil lail, pada solat malam. Kemudian boleh menyebutkan hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada yang hafal doa istiftah ini? Fadhal. Wabika. Wabika asamtu. Wa ilaika akamtu. Faqfir li ma qadantu wa ma akhartu. Wa ma akhartu. Wa a'lamu. Wa ma a'lantu. Saya santai, insyaAllah. Masya'Allah, saya nak taufik untuk mengamalkan doa istiftah ini. Nah, masih ada? Fadhal. Ahsan tabarakallahu fiik. Nah, satu orang lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ma anta ayahsantum barakallahu fikum. Diperhatikan kemarin antal muqaddim wa antal muakhir. Saya kemarin maknai antal muqaddim, engkaulah yang maha terdahulu, yang tidak ada satupun yang mendahuluimu. Yang benar yang diinginkan di sini antal muqaddim, engkaulah yang mengkedepankan orang-orang, artinya membuat orang maju terdepan, ya. Wa antal muakhir, dan engkau pula yang mengakhirkan seseorang, yang maksudnya menghinakannya, merendahkannya, itu maksudnya. Hanya engkau lah antal muqaddim, engkau yang membuat orang maju, maksudnya engkau yang orang, engkau zat yang, engkau lah yang mampu untuk memuliakan seseorang, ya, sehingga dia terdepan dalam kebaikan. Wa antal muakhir, maksudnya muakhir, mengakhirkan, itu berkaitan tentang, ya, kehinaan dan kerendahan mereka. Ini hanya Allah yang mampu itu. Nah, sehingga kita tidak perlu khawatir. Mau orang menggibahi, mau orang mengini, jangan peduli. Hammu syai' adalah keistiqomahan, kebaikan. Karena majunya kita, terangkatnya derajat kita di sisi Allah, di hadapan manusia, kembali kepada perbuatan amalan yang baik. Nah, mungkin kita khawatir, oh jangan-jangan kalau saya sering di ini, kita akan jadi hina di depan orang, enggak. Nah, ahammu syai'an, bahwasanya kebaikan amalan kita lahir batin. Nah, yang perlu kita perbaiki, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memajukan kita, yang menjadikan orang-orang yang mulia, ya. Dan sebaliknya, jika kita bermaksiat kepadanya, Allah akan menjadikan kita termasuk dalam golongan orang yang belakangan, ya, orang-orang yang dihinakan. Jadi maknanya antal muqaddimu antal muakhir. Saya teringat dengan apa, antal awalu wa antal akhir, ya. Al awal itu baru maknanya, antal awal, engkau adalah maha yang terdepan, yang tidak ada satupun yang mendahulimu. Wa antal muakhir, al muakhir, maksudnya tidak ada satu lagi sesuatu di belakangnya. Nah, jadi antal muqaddim wa antal muakhir, antal ladzi biyadika taqdimul ibadi, engkau lah yang di tanganmu taqdimul ibadi, engkau bisa memajukan seseorang, ya, menjadi tinggi derajatnya, ya. Wa ta'khiruhum, maksudnya mengakhirkan mereka, wa izzuhum wa dhilluhum, itu berkaitan tentang kemuliaan ataupun kehinaan. Hanya Allah yang mampu untuk itu. Nah, tidak pengaruh dengan pujian ataupun celaan. Nah, walaupun mereka mencelah, apa kita khawatir kemudian kita akan dihina, enggak? Walaupun mereka memuji, kemudian kita katakan bahwa derajat kita akan diangkat, tidak, kalau kita tidak berupaya memperbaiki diri sendiri. Nah, baik. Mau kau gosip di belakang, mau gibai, mau nambi, mau apa, ya, itu hanya yang mampu mengangkat derajat seseorang ataupun menghinakannya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya itu berkaitan tentang amalan perbuatan kita. lahir batin. Lahir batin zahir, batinnya juga sesuai dengan yang amalannya lahir batin. Yang dibangun di atas keikhlasan, dibangun di atas tauhid, di atas sunnah, ya. Kemudian berikutnya kata beliau, "Atsani, annahu tsani," bagian yang kedua, dari doa Nabi SAW, kauli yang beliau ucapkan langsung, yang beliau biasa baca di mana? Di waktu malam, ya. Pada saat beliau bangun malam untuk salat tahajud ataupun salat malam ataupun salat lail, salat apalagi namanya? Salat witir. Nah, yaitu Allahumma Rabb Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, Fatir al-Samawat wal-Ard, Alim al-Ghayb wal-Shahada, Anta tahkum baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun, Ihdini limakhtulifa fihi min al-haqq bi'iznika, Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Akhrajahu Muslim fi sahihi an ummil mu'minina Aisyata radhiyallahu anha. Nah, Allahumma Rabb Jibra'il, ya Allah Rabb Jibra'il, Tuhannya malaikat Jibril, wa Mika'ilah, Tuhannya malaikat Mika'il, wa Israfilah, Tuhannya malaikat Israfil, Fatiras samawati wal ard, wahai pencipta langit dan bumi, Alimal ghaibi wasyahada, wahai zat yang maha mengetahui perkara gaib dan juga alam nyata, Anta tahkumu baina ibadika, engkau lah yang memberikan ketetapan hukum di antara hamba-hambamu, fima kanu fi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznika, tunjukkan saya terhadap apa yang diperselisihkan, yang padanya diperselisihkan berupa kebenaran, biiznika dengan izinmu, ya, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznika, ya Allah tunjukkan saya, ya, dari apa yang diperselisihkan di dalamnya berupa kebenaran, biiznikan dengan izinmu, ya, tunjukkan saya yang hak di situ. Nah, yang diperselisihkan karena memberikan taufik hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, innaka tahdi man tasya, sesungguhnya engkaulah yang mampu memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, baik. Jadi ketika kita senantiasa berdoa dengan doa-doa seperti ini, naam, menjaga amalan-amalan kita lahir batin, maka diharapkan Allah memberikan taufik untuk memberikan pilihan yang tepat terhadap perkara-perkara yang diperselisihkan padanya, sehingga kita lebih dekat kepada al-haq. Naam. Qala asy-syarhu, beliau katakan qauluhu Jibril, Jibra'il, Allahumma rabba Jibra'il, Jibra'il ataupun Jibril, ini dua apa bacaan, Jibra'il ataupun Jibril, karena yang dimaksud dengan Jibra'il di sini adalah maksudnya malaikat Jibril. Nah, bukan istilahnya orang-orang yang nakal di zaman ini di negeri kita, ada istilah khusus mereka sendiri. Nah, Allahumma musta'an, itu jelek maknanya, biasa ditulis mereka di mobil-mobil, ya, itu mereka memiliki makna ataupun singkatan yang jelek. Nah, dan khawatir nanti masuk kepada bab pembahasan istihza nantinya. Nah, memperolok-olok dari salah satu makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang mulia. Qauluhu, ucapan beliau dalam hadis ini, dalam doa istiftah ini, nah, Jibra'il huwa min asyra min huwa min asyrafil malaikati wa sadatiha. Jibra'il ini, itu malaikat Jibril ini, adalah di antara malaikat-malaikat Allah yang paling mulia, wa sadatiha, dan di antara sadatinya, sayyidnya, penghulunya, pemimpinnya. Malaikat juga apa? Punya apa? Pemimpin. Siapa pemimpinnya? Malaikat Jibril. Sebagaimana para nabi, para rasul memiliki pemimpin yang termulia, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Al-muwakkalu bi wahyi Allah wa tanzilihi Nah, beliau adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dan menurunkan wahyu ya kepada para nabi dan rasul. Al-muzakka bi amanati wa sirkih. Beliau adalah malaikat yang ditazkiyah, yang direkomendasi itu oleh Allah akan keamanahannya dan kejujurannya. Nah, jadi jangan, ini berbeda dengan orang-orang Syiah. Kalau dia sudah sholat, dia katakan khana. Khana artinya khana al-amin. Dia katakan al-amin, maksudnya Jibril mengkhianat. Orang Syiah seperti itu. Wahyu untuk Ali bin Abi Talib, dia belokkan kepada siapa? Muhammad SAW. Orang Syiah. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ini, ucapannya mereka bertolak belakang. Bertolak belakang. Dan setiap orang-orang yang ini akan bertolak belakang ucapan dan perbuatannya. Nah, orang-orang yang menyimpang, dia katakan khana al-amin, mengkhianat al-amin. Amin itu apa artinya? Yang terpercaya. Bagaimana dia sifati terpercaya, dia juga sifati apa? Khianat. Nah, jadi beliau katakan ya al-muzakka bi amanati wa sidqi. Beliau Jibril alaihi salatu wassalam telah ditazkiyat, itu direkomendasikan yaitu oleh Allah akan keamanahannya dan kejujurannya. Al-mashhudu lahu bi'azami khilqatihi, yang dipersaksikan untuknya akan kebesaran bentuknya. Ya, sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam pernah melihat beliau malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Lahu sittumi'ati jinah, junah memiliki apa? 600 sayap. Ya. Pada Allah mengatakan tentang para malaikat uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba, ya. Dalam surah Fatir bahwa malaikat ada yang memiliki 2 sayap, uli ajnihatin. Ya, masna ada yang 2, wa thulatha ada yang 3, wa ruba ada yang 4. Tapi kalau malaikat Jibril alaihi salatu wassalam adalah yang terbesar, ya, di antara sekian malaikat, maka beliau adalah yang paling terbesar dan teragung alaihi salam, ya, yang jasanya adalah menyampaikan wahyu, menjadi perantara antara dia dengan Allah untuk sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tentu perbuatan baik tersebut akan tertanam kecintaan kita kepada beliau walaupun kita tidak pernah melihatnya. Karena tentu di antara kebaikan seseorang adalah ketika dia mensyukuri, berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Bukankah demikian? Dan karena itu kita diperintahkan untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Ya, dia jasanya luar biasa. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Hendaknya mereka bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga siapa? Berterima kasih kepada kedua orang tua. Naam. Oleh karena itu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, walaupun kita tidak pernah melihatnya, ya, tapi kita mencintainya. Kenapa? Dia telah berbuat baik kepada kita. Pengantar wahyu, ilmu, ya, yang dengannya kita bisa mengenali al-haq, ya. Bukan pula para ulama kita yang terdahulu, ya, bahkan Nabi SAW, para sahabat beliau, mereka tidak pernah kita saksikan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah berjumpa dengannya. Tetapi kita mencintai mereka karena jasa mereka yang luar biasa kepada umat ini, dan kita bagian daripada umat itu. Sampainya wahyu, sampainya ilmu, ya, para masyayikh kita, para ulama kita, bahkan para pengajar-pengajar kita. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Ya, seseorang tidak akan bisa mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah sampai dia berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Nah, maka di sini beliau mengatakan bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk menyampaikan ilmu itu berupa wahyu kepada nabinya. Maka ketika kita mengetahui jasa beliau, ya, walaupun tidak pernah ketemu, tapi kita mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Qauluhu wa Mikail. ya, wa Mikail huwa malakun azimul qadar, ya, beliau adalah malaikat yang azimul qadar, yang memiliki kedudukan yang agung. Muwakkal bin nabat wal qatar, beliau ditugaskan untuk apa? Mengurus yang namanya nabat, tumbuh-tumbuhan, wal qatar, dan juga qatar, curah hujan. Ya, naam, bayangkan kalau apa yang kita tanam atau yang ditanam oleh petani tidak berhasil. Ya, mungkin pikirannya sebagian orang hanya terkait dengan pupuknya dia, racunnya dia. Dia melupakan salah satu di antara malaikat-malaikat Allah yang diutus oleh Allah untuk mengurusinya, tanaman-tanaman itu, nabat, tumbuh-tumbuhan, demikian pula ya hujan. Ini terkait ya antara nabat, jadi yang mengurusi tumbuhan dan hujan. Kenapa? Ada kaitannya, ya enggak? Air, ya. Nah, maka orang-orang yang tidak mengenali beliau, ya, hanya fokus kepada mungkin pupuknya ataupun racunnya, ya enggak? Ya, enam. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang Allah ya tugaskan secara khusus untuk mengurusi nabat itu, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, wal qatar, dan juga air hujan. Bersamaan dengan itu, beliau hanya ditugaskan oleh Allah. Beliau tidak berhak untuk kita panggil-panggil namanya, untuk kita meminta supaya tanaman kita apa? Itu perbuatan syirik. Seandainya kita katakan, wahai malaikat Mikail, ya, berikanlah dia hasil yang memuaskan, jangan. Tapi minta kepada Allah, ya Subhanahu wa taala. Malaikat hanya ditugaskan, petugas saja. Dia hanya petugas yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu Israfil huwa malakun muwakkal bin nafkhi fis sur. Ya, malaikat Israfil adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah bin nafkhi fis sur untuk meniupkan trompet sangkakala bi ijma'il umami, untuk mengumpulkan umat-umat. Ya, itu nanti pada hari kiamat. Naqalahu Al-Qurtubi fi tafsirih. Ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Jadi Israfil malakun muwakkal bin nafkhi fis sur. Dia adalah malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Kalau bahasa kita, trompet. Ya. Di mana pada tiupan yang pertama adalah tiupan sebagai tanda kiamat. Ya. Tiupan yang kedua sebagai tanda apa? Ya, dibangkitkannya dan dikumpulkannya seluruh manusia dari awal hingga akhir di mahsyar, ya. Subhanallah. Nah, bagaimana perkumpulan itu? Kita di dunia mungkin sering takjub dengan melihat orang banyak berkumpul, ya, di sebagian tempat. Tetapi bisa dibayangkan bagaimana dari awal hingga akhir, manusia pertama sampai manusia yang paling akhir, semua nanti dikumpulkan. Nah, qauluhu fatir as-samawati wal ard ay khaliquhuma wa munshihuma wa mabda'uhuma, ya, maksudnya fatir as-samawati ay khaliquhuma, penciptanya, pencipta langit dan bumi. Jadi yang kita sebut di sini, yang kita doa siapa? Allah. Kali kita kan Allahumma rabb jibril wa mikail, ya Allah, Tuhannya yang menciptakan malaikat Jibril, Tuhannya malaikat Mikail, Tuhannya malaikat Israfil. Ya. Tidak dikatakan ya Jibril, ya, karena ini syirik. Ya enggak, minta kepada malaikat. Tapi dikatakan Allahumma rabb Jibril. Jadi bentuk tawassul sebenarnya ini dengan menyebutkan ya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bagian daripada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala di sini. Allahumma rabb Jibril. Naam. Demikian pula ya fatiras samawati wal ardi. Ya Allah, siapa Allah ini? Fatiras samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah. Ma ma'na alimul ghaibi wasyahadah? Ai ya'lamu ma ghaba 'anil ibad. Yaitu dia Allah yang maha mengetahui apa yang gaib dari hamba-hambanya. Yang kita tidak ketahui Allah tahu. Wa ma yashahiduna, dan apa yang disaksikan oleh hamba-hambanya. Allah SWT maha mengetahui apa yang gaib dari para hamba dan apa yang diketahui oleh para hamba-hambanya. Allah SWT mengetahui seluruhnya. Nah. Qauluhu anta tahkumu baina ibadik ay taqdi yaumal qiyamah. Engkau yang memberikan hukum di antara hamba-hambamu ay taqdi yaumal qiyamah, yang memberikan keputusan hukum nanti pada hari kiamat bil fasli. Ya, baina abdika al muhik bi dhuhurihi wa ithabati wa baina al mubtil bi qahrihi wa uqubati. Itu engkau yang memberikan keputusan nanti pada hari kiamat ay di antara hamba-hambamu, antara yang di atas kebenaran dengan menampakkannya. Jadi Allah SWT nanti akan menampakkan, nanti berikan, wah ini yang hak. Ya. Wa bainal mubtil, dan antara orang-orang yang di atas kebatilannya, biqahrihi wa uqubati, yaitu dengan kekalahannya, yaitu bahwa Allah menyatakan bahwa dia bersalah, wa uqubati, dan juga akan memberikan sekaligus uqubah, itu hukum, hukuman. Nah. Insyaallah. Allahumma shibban nafi'an. Hujan. Ya. Ketika kita hujan, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah memiliki malaikat yang mengatur apa? Curah hujan. Siapa dia? Malaikat Mikail. Ya. Naam. Baik. Kalau musim hujan ya, adalah diharapkan kita banyak berdoa, karena di antara waktu-waktu yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, doa bisa diterima adalah pada saat hujan tuh turun. Ketika hujan turun, kita manfaatkan untuk banyak berdoa. Minimal kita katakan Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, berikan apa? Curahkan hujan yang bermanfaat. Kadang kalanya kita lalai sehingga kita hanya berkeluh kesah saja. Ya, semestinya kita banyak berdoa, karena apa? Ya, waktu itu turun hujan, berarti turun hujan disebutkan oleh para ulama bahwa di antara waktu-waktu yang doa diperkirakan diterima oleh Allah pada saat hujan turun. Ya, nah, walaupun sebagian orang mengatakan tiada yang jadi kecuali yang di rumah saja, orang malas keluar ya. Nah, tapi gunakanlah waktu. Dan itu kita berdoa ketika turun hujan, minimal Allahumma siban nafi'ah. Baik, kembali ke bacaan kita. Wa qawluhu fi makanu fi yakhtalifun, pada perkara yang mereka perselisihkan, ay min umuri dinihim, yang berkaitan tentang perkara urusan agama mereka, wa ibadatim, ini seluruhnya akan Allah SWT tetapkan nanti pada hari kiamat, ini yang hak, ini yang batil, dan Allah akan nampakkan bahwa ini yang hak dan ini yang di atas kebatilan. Naam. Fatusibu ahla ta'atik, sehingga engkau pun memberikan balasan kepada orang-orang yang ta'at. Wa tu'aqibu ahla ma'siyati, dan engkau memberikan iqab, yaitu siksaan, kepada orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idznika, tunjukkan saya terhadap apa yang diperselisihkan padanya berupa kebenaran yang ada di dalamnya, bi'idznika, dengan izinmu, ay wa ini ilaihi, berikan saya taufik, ya, untuk apa? Memilih untuk ikut bergabung pada kebenaran itu. Wasabbitni alaihi, dan kokohkan saya di atasnya. Wasidni hidayatan, dan tambahkan kepadaku hidayah, petunjuk. Li'annahu la wusula ilal maqsudi wassair alaihi illa bi'idznika, karena tidak akan mungkin ya kita akan dapat sampai kepada maksud yang dituju dan berjalan di atasnya, menempuhnya, illa biiznika, kecuali dengan izinmu. Ya. Wa qawluhu innaka tahdi ay hidayatan taufiq, engkau yang memberikan hidayah, ay hidayah taufiq, memberikan taufiq untuk apa? Mengambil dan memilih yang hak. Ya qawluhu man tasha, kepada siapa yang engkau kehendaki, ila ghalibalaka, tiada yang mengalahkanmu, wala mani'a lima aradta, dan tidak ada yang mampu untuk mengalahkan ataupun menghalangi, tidak ada yang bisa menghalangi, lima aradta, terhadap apa yang kau inginkan. Qawlu ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus, huwa Islam as-safi, yang murni, al-khalisu min kulli aibin. Ya, as-safi al-khalis, itu yang murni, min kulli aibin, dari segala cacat. Islam yang murni, ya, yang selamat dari segala cacat, wa syubin, Nah, segala cacat dan kekurangan, as-salim min kulli tu'riju wa 'iwajin, ya, yang selamat dari segala kebengkokan, al-musilu ila dari karamati, yang bisa menyampaikan, mengantarkan kepada ila dari karamati, ke tempatnya yang mulia, maksudnya ke surganya, wa naili rahmati, dan juga untuk meraih, mendapatkan rahmatnya, wal fawzu bi jannati, dan mendapatkan kemenangan dengan dimasukkannya ke dalam surganya bi jannati. Nah, inilah diantara doa istiftah yang bisa kita baca di waktu malam, dan ini lebih singkat dibanding yang sebelumnya. Tinggal kita pilih. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk apa? Bisa mengamalkan salah satu di antara apa? Doa istiftah ini. Karena selama ini mungkin kalau kita salat witir, baik itu salat tarawih ataupun salat witir di luar bulan Ramadan, ya mungkin Allahumma ba'id baini wa baina khotayai. Kalau lagi malas kadang kalanya alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakah. Ya, naam. Allahumma musta'an. Jadi diupayakan ya kita membaca doa istiftah ini sehingga Allah pun mengabulkan ya doa yang kita ucapkan dalam doa istiftah ini, dan akan datang yang lebih singkat lagi, ya. Yang lebih singkat lagi insyaallah di majelis berikutnya. Subhanallah.